ない。 Asal engkau mengerti aku. Samudra, pastikan berlabuh di Harap bersabar bila ingin berjumpa, pastikan bersatu walau jauh di mata. Ku tahu dirimu berharap cintaku tak akan berubah, walau badai kan menghadang, ku tetap setia. Dan restumu menyertai diriku, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Jamu terbayang, nantikanlah diriku di dermaga cinta agar rasa rindu terbalut bahagia. Mohon pada Tuhan, semoga tiada rintangan, kau dan aku satu tujuan. Kapal berlayar di tengah samudra, pastikan berlabuh di tepi dermaga. Jamu terbayang, nantikanlah diriku di dermaga cinta agar rasa rindu terbalut bahagia. Semoga tiada rintangan, kau dan aku satu tujuan. Doa dan restumu menyertai diriku, semoga selalu. Hanya sampan kecil inilah yang setia membawa kemana aku pergi. Berikanlah petunjukmu, berikanlah rahmatmu, agar aku dapat berlabuh, berlabuh di pantai yang indah dan damai. satu kembali bahagia seperti dulu. Mungkinkah semuanya akan terjadi, ataukah semuanya hanyalah mimpi?

kepada pencinta album dangdut Gajah Mada Rekord. Teriring salam manis dari saya, Hamdan Atamimi. Inilah album saya yang terbaru. Jangan sayangi aku, jangan cintai aku, jangan cintai aku. Jangan sayangi aku, jangan cintai aku, karena engkau hanya akan menyesal nanti. Palingkanlah diriku dari mata cintamu, carilah penggantiku yang pantas untuk dirimu. Engkau pun tahu aku orang yang sengsara, berkawan dengan derita, bermandikan air mata. Jangan cintai aku, tak ingin kau menderita batin. Aku tak rela engkau terbawa sengsara, aku tak rela engkau terbalut derita. Lebih baik urungkanlah niat hidup bersamaku, palingkanlah diriku dari mata cintamu, carilah penggantiku yang pantas untuk dirimu. Engkau pun tahu aku orang yang sengsara, bermandikan air mata. Jangan cintai aku. Aku tak ingin engkau terbawa miskin, aku tak ingin kau menderita batin. Aku tak rela engkau terbawa sengsara, aku tak rela balut derita. Lebih baik urungkanlah niat hidup bersamaku, jangan sayangi aku,

Telahlah pekertimu mata ini malu untuk melihatnya. Kau dicumbu lelaki yang telapak kakimu. bukan. Tiada ku sangka cinta kau putuskan tanpa salah dan dosa yang ku goda imanku berkat doa

sudah lama menunggu, berikanlah aku kepastian, jangan buatku tersiksa. Bagai pepohonan di tengah kemarau panjang, mengharap air hujan turun membasahi bumi. Cynthia, hatiku sudah lama membiru, kasih dan sayangku kepadamu masih saja kau ragukan. Harus bagaimana meyakinkan engkau sayang, percayalah kasih ku takkan mengingkari. Oh Cynthia, kau pernah bercerita dirimu yang terluka. Bukankah semua itu bukanku yang melakukan? Mengapa semua lelaki harus kau anggap sama? Oh Cynthia, agar kau pun merasakan tulus cintaku padamu. Cynthia, hatiku sudah lama membiru, kasih dan sayangku kepadamu masih saja kau ragukan. Harus bagaimana meyakinkan engkau sayang, percayalah kasih ku takkan mengingkari. Oh Cynthia, bersamaku kau pernah bercerita dirimu yang terluka. Bukankah semua itu bukanku yang melakukan? Mengapa semua lelaki harus kau anggap sama? Oh Cynthia, agar kau pun merasakan tulus cintaku padamu. Cynthia, hatiku sudah lama menunggu, berikanlah aku kepastian, jangan buatku tersiksa. Oh Cynthia, Nur Aziza, di memilau harta. Cintamu Thank you. hanya cintamu kepada diriku, cuma sandiwara pura-pura saja. Tak kusangka hatimu kejam bagai musang apa engkau lari dariku setelah hati ini menyayangiku. Harapkan cinta kasih sayangku, yang mana